Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Sayyidi Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa Sayyidi Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Dimyati wa Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Tashhal bin Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Habshi wa Habibi Alwi bin Al-Habshi wa Habibi Muhammad Anis bin Al-Habshi Jadi Ahmad Abdurrahman wa Jadi Abdurrahman bin Nasir Al-Drus wa Jadi Ali bin Al-Habshi wa Jami'a Uli Al-Salihin wa Ila Hadrati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali episode kedua pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah. Kita akan baca penjelasannya, syarahnya. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang manakib ringkas Imam Nawawi, sejarah ringkas Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Arba'in Nawawiyah atau juga Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim dan lain sebagainya. Lumayan kita dapat beberapa catatan. Di antaranya kemarin sudah kita ketahui kalau Imam Nawawi itu satu hari belajar 12 ilmu kepada 12 guru. Itu satu hari keliling beliau seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar Muqaddimah Arba'in Nawawiyah. Di mana di Muqaddimah di situ disebutkan pertama kali Al-Muqaddimah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyum Samawati Wal Aradhin Mudabbir Al-Khalaiki Ajma'in Ba'ithir Rusuli Salawatullahu Wasalamuhu Alayhim Ilal Mukallafina Lihidayatihim Wabayani Syara'iddin Bidala'ilil Qat'iyyati Wawadihatil Barahin Ahmaduhu Ala Jami'i Ni'amihi Was'aluhu Al-Mazida Min Fadlihi Wa Karami. Doa alinia pertama dari Muqaddimah Arba'in Nawawiyah. Tentunya kita akan belajar tentang basmalahnya dulu. Kenapa setiap buku-buku yang dikarang ulama terdahulu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau yang biasa kita kenal dengan sebutan basmalah? Mengapa seperti itu? Tentunya kita sudah sering mendengar penjelasan bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala hal yang punya atau yang penting di dalam urusan agama kita ini yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka perbuatan tersebut putus berkahnya. Ya, jadi tidak ada berkahnya. Padahal dalam hidup ini yang paling penting adalah barokah. Ya, barokah ini sesuatu yang paling penting. Sehingga kalau kita pengen berkah, ya jangan meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun terkadang Bismillah memang tidak boleh dibaca. Kapan Bismillah tidak boleh dibaca? Untuk hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Misalnya mencuri. Yang namanya mencuri itu kan gak boleh. Kalau ada orang mau mencuri, wah biar gak ketahuan saya baca bismillah lah. Ini namanya maling kurang ajar ya, karena dia menggunakan nama Allah. Kalau diterjemahkan kan dengan nama Allah saya akan mencuri, ini kan dosanya membaca basmalah itu lebih besar daripada pencuriannya itu sendiri. Ya, karena dia menggunakan nama Allah untuk kemaksiatannya. Karena itu hukum membaca basmalah dikatakan oleh para ulama terbagi menjadi lima sebagaimana yang sudah kita ketahui sesuai dalam hukum Islam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Tergantung perbuatan itu perbuatan apa. Kalau perbuatannya sunnah ya jadinya sunnah, kalau makruh ya jadinya makruh, kalau haram jadinya haram, kalau wajib jadinya wajib. Ya, kalau mubah itu nanti juga boleh-boleh saja dan akan dapat pahala. Karena setiap perbuatan yang mubah kalau diniatkan yang baik, innamal a'malu binniat, tergantung dari niatnya, sehingga akan dapat pahala sunnah. Kita sudah sering dengar penjelasan tentang basmalah dari sisi itu. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasannya, jika ada seorang hamba, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah labbaika wa sa'adaik. Kalau ada seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, baca seperti itu, maka surga berkata labbaik wa sa'adaik. Aku terima panggilanmu. Ya, aku terima panggilanmu wa sa'adaik, dan kabar gembira kebahagiaan untukmu. Jadi kalau bahasanya itu surganya senang. Labbaik wa sa'adaik, seperti orang yang haji itu kan labbaik Allahumma labbaik. Nah, surga itu memenuhi panggilan orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Aku penuhi panggilanmu dan kebahagiaan itu sudah disiapkan untukmu. Kemudian surganya berdoa, Allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihu anin nar wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, jauhkan dia dari neraka dan masukkan dia ke dalam surgamu. Didoakan oleh surga kalau mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin orang menganggap bismillah kok seperti itu ya, fadilahnya kok luar biasa. Jangan lupa bismillah ini wahyunya Allah, bukan buatan, bukan makhluk, bukan buatan manusia, bukan doa yang kita susun, kita karang. Tetapi itu adalah bagian dari dirinya Allah, ucapannya Allah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya qadim azali. Sifatnya itu ya sama dengan Allahnya sendiri. Ya, sejak dahulu kala dan tidak mungkin musnah, tidak mungkin dirubah. Ya, namanya basmalah itu ya seperti itu. Nah, kenapa dicontoh oleh para ulama mengawali buku-bukunya dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya karena tadi, karena memang kalau tidak diawali dengan basmalah nanti berkahnya putus. Sedangkan para ulama itu pengen bukunya barokah. Ya, buku barokah itu bagaimana? Ya buku yang dipelajari orang terus dan diamalkan isinya, meskipun yang nulis sudah meninggal dunia. Nah, kita kalau punya apa-apa, jadikan yang kita miliki itu berkah. Entah itu rumah, jadikan berkah. Entah itu motor, jadikan berkah. Jangan seperti Mas Taki, motornya nanti disimpan sendiri, gitu Mas Taki. Tidak, Mas Taki ini motornya berkah, dipinjam-pinjamkan temannya. Nanti kalau dipinjam-pinjamkan temannya jadinya barokah, bisa jadi mobil. Ya itu berkah itu. Karena barokah artinya an-numu. Berkah itu artinya berkembang, tumbuh. Tadinya sepeda ontel, berkah, jadi motor. Motor berkah, jadi mobil. Mobil berkah, jadi pesawat. Ya, misal begitu, numu, sesuatu yang tumbuh terus. Nah, biar berkah caranya bagaimana? Ya berkah, kita itu dibacakan bismillah. Untuk mau diawali pekerjaannya, bacakan bismillah. Kalau itu sifatnya sebuah fi'il atau perbuatan. Kalau benda, ya dijadikan manfaat untuk orang banyak. Benda itu jangan dipakai untuk dirinya sendiri. Ketika benda dimanfaatkan untuk orang banyak, dia akan barokah. Dan barokah inilah yang selalu dicari, dan kita diminta untuk mendoakan muslim yang lain agar mendapatkan keberkahan. Seperti kalau ketemu ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu. Dan semoga keberkahan-keberkahan Allah diberikan kepada engkau atau kepada kalian, orang yang kita beri salam. Di samping itu, karena memang Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu awalnya adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah Rasulullah SAW menganjurkan untuk baca basmalah, ya Al-Qur'annya diawali basmalah, kok ada orang yang enggak senang sama basmalah? Itu aneh. Sampai ada orang yang enggak senang dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia aneh. Hanya saja untuk menyembelih kambing ada aturan tersendiri. Kurban kan sunnah. Menyembelih kambing juga diawali dengan bismillah. Hanya saja jangan pakai ar-Rahman ar-Rahim. Khusus untuk nyembelih kambing atau unta atau sapi, langsung aja bismillah. Tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Karena ini sedang menunjukkan sifat jalal, sifat keagungan, sifat kepenguasaan itu. membunuh kambing. Masa kalau diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya sembelih kamu. Ini kan yang enggak bahas itu. Apa namanya? Enggak sesuai. Makanya cukup dengan nama Allah saya sembelih engkau. Ar-Rahman Ar-Rahimnya tidak dipakai dalam menyembelih kambing karena ketidaksesuaian. Ya, ketidaksesuaian dengan perbuatan yang sedang kita lakukan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dinyatakan oleh para ulama, anna man talaha 'inda naumi 21 marrah amina tilka lailah minasyaitan. Barang siapa yang membaca basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak 21 kali, maka sepanjang malam tersebut dia akan selamat dari godaan syaitan. Nah, mungkin ini orang kurang perhatian. Orang kalau pengen dapat mimpi yang baik, itu ya kalau mau tidur baca doa. Sebab waktu kita terjaga saja, setan itu mudah menggoda kita. Apalagi waktu kita tidur. Karena itulah Habib Abdullah bin Alwil Haddad mengatakan, siapa yang dalam keadaan jaganya saja sudah banyak maksiat, kok kemudian dia tidur, ya tentunya lebih bisa digoda setan. Makanya mimpinya seringkali enggak benar, enggak bisa dipegang, enggak bisa dipercaya mimpinya, karena perilakunya ketika dia terjaga itu penuh dengan kemaksiatan. Nah, biar kita tidur tidak digoda setan, biar enggak mimpi yang aneh-aneh, biar yang hadir itu rohnya orang-orang yang soleh, syukur-syukur ketemu rohnya para anbiya wal mursalin, maka sebelum tidur ya persiapan. Doanya dibaca, zikirnya dibaca. Di antaranya diajarkan oleh para ulama untuk baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kalau mungkin ada yang ngomong, ini kan ajaran ulama, enggak ada tuntunannya. Nah, ini bid'ah, enggak diajarkan Rasulullah SAW. Perlu kita bahas ulang. Seakan-akan nih orang-orang zaman sekarang ini, sebagian orang kecil orang-orang zaman sekarang, ada yang bersemangat untuk menghilangkan ajaran ulama. Seakan-akan ajaran ulama itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Jangan dilupakan bahwasannya ajaran Rasul itu diantaranya dilanjutkan oleh para ulama. Para ulama itu oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan untuk mendapatkan wahyu yang sifatnya ilham. Diberi kekuatan untuk mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diberi kekuatan untuk mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Seringkali para ulama mendapatkan mimpi-mimpi dari Rasulullah SAW. Tentang amalan-amalan tertentu yang bisa diamalkan. Kalau memang mendapatkan mimpi dari Rasulullah, ya disampaikan oleh para ulama, ajaran ulama itu sumbernya kalau kita lihat dari Nabi Muhammad SAW. Memang sumbernya lewat mimpi. Ya sumbernya lewat mimpi. Apakah bisa dipegang nih sumber lewat mimpi? Nah, Rasul sudah bersabda kok, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa mimpi melihat aku, dia telah benar-benar melihat aku, karena setan tidak dapat menjelma menyerupai diriku. Artinya ya mimpi ketemu Rasulullah itu ya ketemu Rasulullah SAW. Kalau Rasul bicara ya itu ya ucapannya Rasulullah, bukan ucapan yang lain. Kalau Rasul memberikan ajaran ya itu ajarannya Rasulullah, bukan ajaran orang lain. Bisa dipakai meskipun kekuatannya tentu lebih kuat yang Rasul ajarkan langsung di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa Allah bisa memberikan ilham kepada siapapun, seperti ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa ketika Nabi Musa masih bayi, Fir'aun memerintahkan seluruh orang-orangnya untuk membunuh bayi laki yang lahir. Maka waktu itu ibunya Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Fa auhayna ila ummi Musa, dengan kalimat Allah, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Diwahyukan oleh Allah padahal tidak ada wanita jadi nabi. Nah, kenapa kok kalimatnya Allah diwahyukan? Artinya Allah memberikan wahyu ilham, diilhamkan. Ya, ilham itu dijalankan oleh ibunya Nabi Musa. Nah, para awliya sholihin banyak yang mendapatkan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makna atau rahasia-rahasia Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim itu penuh dengan rahasia. Dikatakan 30 juz Al-Qur'an itu rahasianya ada di bismillahirrahmanirrahim. Di basmalah telah terkumpul semua rahasia Al-Qur'an. Di 30 juz itu ada di bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah para ulama rajin membaca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan membaca terus bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, menikmati itu, Allah berikan ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, seperti Nabi Khadir alaihissalam yang diajarkan oleh Allah ilmu dari sisinya. Maka ada ulama-ulama yang diajar ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan kamu baca ini sekian kali. Manfaatnya seperti ini. Ya, dengan mujahadah, dengan menjalankan amalan tersebut, merenungkan Al-Qur'an, semoga Allah diberi rahasia Al-Qur'an. Dan rahasia-rahasia Al-Qur'an ini bagian dari ilmu yang diberikan atau diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah menyatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nanti antaranya ulama mengajarkan mau tidur baca 21 kali maka engkau akan diselamatkan dari godaan setan sepanjang malam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, akan selamat dari meninggal secara mendadak. Insyaallah enggak akan mendadak meninggalnya. Iya. Karena meninggal mendadak itu mengagetkan yang hidup. Kalau yang meninggal insyaallah jadi rahmah, tapi buat yang hidup akan kaget. Iya kan? Kaget. Biar selamat dari mautil faja'ah, meninggal secara mendadak, maka baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur. Wa amina baituhu minas sariqah, dan rumahnya akan selamat dari tindak pidana pencurian. Ya, akan selamat dari pencurian kalau dibaca 21 kali sebelum tidur. Bahkan barang siapa yang bangun tidur, man wa man istaiqadha min manami wa qala bismillahirrahmanirrahim, dan orang bangun tidur itu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hadhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dia razaqahullahu ridwanahu akbar, akan diberi oleh Allah keridhoannya yang terbesar, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari sudah mengawali hidupnya dengan nama Allah. Ya, dilanjutkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu sendiri kalau kita lihat jumlah hurufnya ada 19. Ya, ba, sin, mim, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jumlah hurufnya ada 19. Sebagaimana jumlah malaikat yang bertugas di neraka, ya, malaikat utama-utamanya itu ada 19 malaikat, malaikat Zabaniyah. Ada 19. Sehingga barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, satu huruf dari basmalah itu akan menjadi pelindungnya, pelindung pembacanya dari siksaan satu malaikat Zabaniyah. Artinya kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim secara lengkap dengan niatan untuk zikir dan doa, maka satu huruf akan menjaga dari satu malaikat. Kalau lengkap berarti 19 malaikat tidak akan bisa menyiksanya. Artinya orang yang rajin baca bismillahirrahmanirrahim itu salah satu jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, rahasia dari seluruh Al-Qur'an ada di Al-Fatihah, Al-Fatihah ada di bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu inti rahasianya ada pada huruf ba. Ada pada huruf ba. Ba artinya dengan. Di situ rahasianya. Dan ba letak rahasianya pada titiknya. Ya, pada titik basmalah itu ada ba, titiknya itulah rahasia. Para ulama mengatakan bagaimana huruf ba bisa dikatakan sumber rahasia seluruh ilmunya Al-Qur'an. Di antaranya dengan penjelasan bi makan wa bi yakun mayakun, bi kana makan wa bi yakunu mayakun, dengan aku kata Allah yang sudah terjadi itu bisa terjadi, berkat aku yang sudah terjadi bisa terjadi, dan berkat aku pula yang belum terjadi akan terjadi. Artinya kesadaran, keyakinan, pemahaman bahwasannya tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin dan pertolongan Allah, itulah inti dari ma'rifah yang sejati. Artinya inti dari ma'rifah, manusia itu kenal bahwasannya manusia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, semua itu adalah kekuasaan Allah semata. Jadi kalau dikembalikan, manusia itu butuh sandaran. Ya, manusia itu butuh sandaran. Manusia tidak bisa tidak bersandar. Butuh sandaran, tapi sandarannya bukan makhluk. Masa yang apa namanya, yang enggak punya kekuatan bersandar sama enggak punya kekuatan ambruk bareng itu ya. Oh, misalnya saya pusing, saya butuh sandaran. Habib Muhammad juga pusing, butuh sandaran. Saya tempelnya gini ya, cepat ambruk ya, Mbak. Mau sama-sama apa namanya? Podo-podo mumet pusing kok terus saling bersandar. Ambruk bersama, ambruk berjamaah. Jadi ambruknya berjamaah. Kalau orang memang sadar manusia, makhluk Allah itu memang bukan tempat bersandar dan tidak bisa disandari karena memang tidak punya kekuatan sama sekali, maka kita harus bersandar kepada Zat yang maha kuat, Zat yang maha punya, Zat yang maha bisa, Zat yang maha hebat, Zat yang maha kaya, Zat yang maha memberi, Zat yang maha menolong, Zat yang maha mengasihi. Siapa itu? Jawabannya cuma satu, Allah. Bismillah. Dengan kemuliaan nama Allah. Kita makan ya dengan nama Allah. Kita minum juga berkat nama Allah. Kita bisa hidup juga karena Allah. Kita akan mati juga Allah yang mematikan kita. Tidak ada satu orang pun bisa hidup karena hidupnya. Tidak ada satu orang bisa mati karena matinya. Semua hidup karena Allah dan mati karena Allah. Banyak orang yang bunuh diri gagal dalam proses bunuh dirinya karena memang tidak bisa seorang itu mematikan dirinya. Banyak bayi yang sudah siap lahir, keluar di dalam perut sehat, begitu keluar kemudian juga meninggal dunia. Tidak sedikit yang seperti itu. Hidup dan mati seorang di tangan Allah. Kaya dan miskin seorang di tangan Allah. Sehat sakit seorang di tangan Allah. Bahagia sengsara seorang di tangan Allah. Sejak awal kita sudah diajari sama Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Bergeraklah dengan Allah. Tinggalkan dirimu, ta'al ilayya wafirru ilallah. Berlarilah kejar Allah. Lari dari siapa? Ya dari diri dan ketergantungan kepada makhluk. Ya dari diri dan ketergantungan kepada makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk sebesar apapun makhluk itu. Karena segede apapun makhluk itu kecil. Ya, segede apapun makhluk itu kecil. Nah, termasuk bersandar kepada Allah adalah bersandar kepada karunia-karunia Allah yang sifatnya hakiki. Seperti misalnya kita bisa sholat, bisa sedekah. Terus kita bersandar pada sedekah tadi. Ya Allah, berkat sedekah saya, tolong. Nah, ini termasuk bersandar kepada Allah. Ya, termasuk bersandar kepada Allah. Karena kembalinya, ya Allah, tolong berkat sedekah saya. Bukan kemudian ini kok mengandalkan amal soleh, ini bersandar pada amal solehnya. Bukan ya. Ini bersandarnya kepada Allah. Yang tidak boleh al-i'timad al-amal, bersandar pada amal dengan menghilangkan Allah. Contohnya begini. Ada orang sudah setiap hari sholat, rajin tahajud. Terus dia merasa, saya ini sudah banyak sholatnya, surga. Nah, ini namanya bersandar pada amalnya. Ini tidak boleh. Harus bersandarnya total kepada Allah. Saya sudah sholat banyak, saya sudah puasa banyak, zikir banyak, alhamdulillah, tolong ya Allah, masukkan saya dalam surga. Tapi ini tidak jamin saya masuk surga semua amalan ini, karena ini cuma sandaran semu. Yang hakikatnya sandaran itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, dengan nama Allah. Nah, ba ini ada isyarat di situ sebagai huruf jar. Huruf jar itu kalau dalam ilmu nahu, huruf yang menjadikan kata benda setelahnya harus dikasrohkan. Ya, kata benda setelahnya harus dikasrohkan. Kecuali kata benda yang tidak bisa dikasrohkan. Ya, tapi kalau secara umum harus dikasrohkan. Contoh, misal ismun tadi. Ismun itu kan nama. Kena ba bismi, enggak mungkin bismu. Enggak mungkin bisma. Ya, bismi dikasrohkan. Misalkan ada kata al-baitu, kena ba bil-baiti. Harus dikasrohkan. Ada kata yang lain misalnya ar-ruzu, jadinya bir-ruzi. Kasrohkan, enggak mungkin jadi fathah. Di situ ada pelajaran agar mendapatkan atau untuk mendapatkan rahasia kehidupan ini, manusia itu harus mengkasrohkan dirinya terlebih dahulu. Dirinya harus dikasrohkan dulu, diremukkan dulu, dihancurkan dulu, diluluh lantahkan dulu, sampai dirinya itu terletak pada tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya, sehingga dia tidak melihat ada manusia yang di bawahnya. Dia harus melihat, bukan cuma kira-kira melihat, menyadari dengan sepenuh hati, dialah manusia yang paling rendah, manusia yang paling buruk, manusia yang paling kotor, manusia yang paling hina, manusia yang paling lemah. Kalau sudah mampu meletakkan huruf jar itu pada dirinya, ya seperti itu, maka dia nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, pasti dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di situ. Kasrah. Karena itulah para awliya ussolihin, proses-proses awal dan sampai akhir perjalanan hidup mereka, selalu mereka berusaha untuk mengkasrahkan, menghancurkan dirinya. Jangan sampai dirinya merasa punya nilai, dirinya merasa punya sesuatu. Muncul dikit saja langsung dihancurkan itu. Seperti contohnya, satu orang soleh, tiap hari sholat berjamaah. Gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Gak pernah. Selalu takbiratul ihram imam dia sudah ada dan selalu di shaf awal. Suatu hari dia terlambat ada di shaf yang agak belakang. Dia merasa, oh saya kok apa di shaf belakang, orang seperti saya kok di shaf belakang, kan pantasnya saya di depan. Lihat orang gimana nih kok saya di shaf belakang. Ada perasaan dia apa namanya punya sesuatu. Ya, punya sesuatu. Selama ini saya di shaf depan, kok sekarang saya di shaf belakang, gimana saya ini? Ada perasaan punya sesuatu. Nanti kok dilihat orang bagaimana? Entah itu namanya jadinya riak kan seperti itu. Riak itu kan bagian dari merasa punya sesuatu. Akhirnya dia mengqadha untuk menghukum dirinya tadi, mengkasrahkan, menghancurkan dirinya. Dia qadha sholatnya selama puluhan tahun. Karena dia menganggap sholat saya selama puluhan tahun ini ada bagian nafsu di dalamnya, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Sampai seperti itu upaya untuk merendahkan dirinya, dihancurkan betul. Nah kalau kita ini terlampau memanjakan nafsu kita, terlampau memanjakan nafsu kita, kita manjakan. Dan seringkali manusia itu tersinggung kalau harga dirinya dinodai, harga dirinya direndahkan. Lain dengan orang-orang soleh, semakin dicaci, dimaki, semakin dinikmati. Yes, niat aku kayak ngono, memang saya seperti itu, memang saya gini, memang saya bodoh, memang saya, dan seterusnya. Kalau kita lihat sejarah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, kalau saya tidak salah, beliau manggil anaknya, anakku, tolong bawakan kepada ayah orang yang paling buruk di muka bumi. Cari, bawa menghadap ke sini. Berangkat anaknya. Ya. Di tengah jalan lihat ada pemabuk itu, lagi mabuk siang-siang. Tengah jalan, oh ini orang yang paling buruk ini. Siang-siang mabuk, bukan orang banyak. Kampungnya itu enggak ada pemabuk. Ada orang yang nekat mabuk satu ini kan berarti ini pemabuk ini orang yang paling buruk. Sudah mau dicangking, mau dibawa, mau digandeng dibawa ketemu ayahnya, enggak jadi dia. Wah, ini pemabuk ini kalau nanti tobat terus masuk surga. Iya. Kalau saya kan belum tentu masuk surga. Kalau dia kan bisa tobat bisa masuk surga. Dan saya lebih buruk dari dia. Sampai terakhir itu ketemu anjing. Iya, anjingnya diangkat digendong. Memang najis ini. Nanti disucikan. Ya nanti disucikan. Bukan berarti kemudian apa namanya? Jadi anjingnya suci ya enggak? Tetap najis digendong anjingnya, dibawa pulang ke rumah. Sampai depan pintu rumah dilepaskan. Tek sama ayahnya, "Lu mana? Kamu kok enggak bawa siapa-siapa?" "Ayah, tadi saya ketemu pemabuk. Tapi saya sadar pemabuk bisa tobat. Terakhir saya bawa anjing. Saya tapi sadar juga. Kalau anjing itu dia kalau mati kan selesai, enggak ada urusannya apa-apa. Nah, kalau saya kan urusannya belum jelas. Jadi yang paling jelek itu saya ya. Ayah, saya paling jelek, saya paling buruk nih. Saya udah bawa orang yang paling buruk di muka bumi. Saya orangnya. Nih, lulus kamu. Lulus." Makanya di Masjid Ar-Raudhah ini teman-teman yang di sini selalu saya kasrohkan. Yang enggak kuat enggak usah bilang bahasa kasarnya sing ora kuat minggato gitu kan ya. Yang enggak kuat silakan pergi gitu. Karena memberikan ilmu pada orang yang punya nafas itu bahaya. Ya, orang punya nafas dikasih ilmu, medeni itu ya. Punya kesombongan dikasih ilmu, sombong dengan duit masih enggak jadi masalah. Masalah tapi enggak begitu masalah karena dengan duit. Tapi kalau sombong dengan ilmu tuh ancamannya dosanya luar luar biasa, ngurusi pengajian kok ada kesombongan. Waduh, bahaya itu. Itu merusak satu majelis nanti. Itu satu majelis bisa rusak. Ustadznya ikhlas misalnya, habibnya ikhlas, kiainya ikhlas, santrinya kok sombong. Itu merusak nanti. Merusak satu majelis. Satu tim itu harus semuanya orang-orang yang betul-betul merendahkan diri, harus diajar. Dirinya harus bisa kasroh, tidak boleh merofakkan dirinya dulu. Nanti biar usaha merofakkan itu apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkannya di atas Allah. Kalau kita letakkan di bawah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sayyidil Maulid Sindururan, sebagaimana disebutkan di kalamnya, beliau itu kalau ceramah menundukkan kepala begini. Ini kepala diangkat, itu yang dihadapannya nangis semua. Belum ngomong nih ya, baru ngangkat kepala, yang dihadapannya nangis semua. Ya, pernah beliau ditanya, rahasianya apa kok seperti itu, kekuatan dakwahnya itu ya, kekuatan hatinya kok seperti itu. Beliau menjawab, saya tidak pernah melihat di depan saya ada orang yang lebih buruk dari saya. Saya selalu lihat kok diri saya yang paling buruk. Jadi kalau ngasih nasihat itu sebetulnya nasihati diri saya sendiri. Enggak pernah menggurui orang lain itu tidak pernah. Sehingga yang dengarkan ya belum ngomong udah nangis semua. Ya, tapi kalau sekarang kita ngomong orang pada ketawa, ngakak, ketawa, enggak buat nangis sih tadi ya. Karena ya memang hati kita masih banyak tadi fathah-fathah, dhammah-dhammah yang kita paksakan, kita pakaikan tadi. Bukan Allah yang memberikan fathah atau dhammahnya, tapi kita yang maksakan dulu. Tanpa proses merendahkan diri terlebih dahulu. Nah, kunci daripada untuk mengetahui rahasia Al-Quran, harus merendahkan diri. Sebab ilmu tidak akan diberikan kepada hati yang meninggikan diri. Tidak mungkin. Karena ilmu itu sifatnya mulia, tinggi. Nah, sesuatu yang mulia, tinggi itu cari yang di bawah, yang merendah, yang rendah. Air, Jakarta banjir terus. Ini apalagi musim banjir nih kan, Jakarta banjir. Sebenarnya Jakarta itu kan ya curah hujannya rata-rata sama tempat lain. Tapi kenapa kok banjir? Andai kata Jakarta enggak hujan ya bisa banjir, aneh ya. Jakarta enggak hujan bisa banjir. Tanya orang-orang Jakarta, kenapa kok Jakarta enggak ada hujan kok banjir? Kiriman dari Bogor. Ya, akhirnya sungainya meluap, air jadi banjir. Kiriman dari Bogor. Loh, kenapa kok Bogor bisa ngirim ke Jakarta? Jakarta rendah, Bogor tinggi. Jakarta rendah, Bogor tinggi. Oh, jadi Jakarta enggak ada hujan, kalau Bogor hujan itu terus mengalir sampai Jakarta, kemudian jadinya banjir. Iya. Sama dengan kita. Kalau kita bisa meletakkan hati kita paling rendah letaknya, hati kita paling rendah letaknya, maka ilmu yang ada dari hati aulia wasolehin dimanapun para wali itu berada, otomatis akan terkirim kepada kita meskipun kita tidak mendatangi aulia wasolehin tersebut. Otomatis mereka akan ngirim, karena mereka cari siapa yang bisa mewarisi. Cari siapa yang bisa mewarisi. Dan syarat nomor satu, hatinya harus letaknya di bawah, tidak boleh di atas. Begitu di bawah, dia akan didatangi ilmu dari segala penjuru. Lah hebatnya, hatinya para wali tersebut itu selalu hujan turun ke dalamnya. Hujan rahmat, hujan ilmu selalu turun. Nah, kalau kita kan belum tentu kehujanan tadi, mungkin gak ada hujan sama sekali. Tapi karena udah letaknya di bawah, akan didatangi ilmu dari manapun. Dikatakan oleh seorang ulama, as-sailu harbun lil makani ali. Sesungguhnya yang namanya banjir itu akan jadi musuh tempat yang tinggi. Banjir gak bisa mencapai tempat yang tinggi. Sebagaimana juga al-ilmu harbun, ilmu itu akan memusuhi seorang pemuda yang menyombongkan diri. Artinya pemuda yang menyombongkan diri tidak akan dapat ilmu. Dan syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal dzaratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Ada sombong dikit saja enggak bisa masuk surga. Makanya orang yang ada kesombongan enggak bisa masuk surga, la fid dunya wala fil akhirah. Surga dunia, surga akhirat enggak dapat. Raudhah min riyadil jinan, taman ilmu itu kan surga. Orang yang ada kesombongan yang masuk ke taman ilmu yang enggak dapat apa-apa, biasa enggak ngerasa kenapa-apa. Oh, dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa dia yang paling benar, dia merasa yang paling top, dia merasa ini yang enggak bisa dapat tambahan, enggak bisa menikmati yang ada di situ. Mahrumun. Surga ini diharamkan dari orang-orang atau terhadap orang-orang yang punya kesombongan di dalam hatinya. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan nomor satu harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu bagian dari kemuliaan kita menyadari huruf ba, bismillah dengan nama Allah. Nah ini harus kita pakai terus. Mau punya uang sebanyak apapun, jangan pernah merasa punya, tidak punya. Jadi perasaan tidak punya itu harus selalu ada. Perasaan tidak punya itu harus selalu ada. Bak, lil musahabah, tidak boleh pisah. Bak itu lil musahabah, tidak boleh pisah. Harus terus gandeng. Bak, bismillah, sama Allah terus. Saya tidak punya apa-apa, punyanya Allah. Allah mau menghabiskan, ya bisa. Allah mau ngasih, ya bisa. Tidak pernah merasa, saya punya saldo besar. Seakan-akan kalau tidak saya keluarkan, tidak mungkin habis nih. Sama saldo saya enggak saya pakai kan masih utuh. Ini fitnah buat manusia dia. Dia merasa aman dengan saldonya. Dia lupa ada Allah. Dia lupa ada Allah. Allah bisa menghabiskannya tanpa dia mengeluarkan. Allah bisa menghabiskannya seketika. Oh bisa. Banyak udah bukti kok. Orang punya saldo di bank banyak, enggak pernah dikeluarkan, disimpan-simpan. Banknya dilukidasi, uangnya enggak kembali. Habis. Enggak bisa. Enggak ada yang aman. Pokoknya di muka bumi ini enggak ada yang aman kecuali kalau kita musuhabatullah. Kita menggunakan Allah sebagai sahabat kita, berteman sama Allah, bergandengan terus dengan Allah, gak pisah dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Kalau udah selalu dengan Allah, bismillah, ya otomatis hidupnya enak, nyaman, karena dia bergandengan dengan zat yang maha kuat, ya pasti jadi kuat. Nah anehnya, kita lebih suka bergandengan dengan manusia-manusia yang lemah, makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak bisa la yadur wa la yanfa', tidak bisa memberikan madharat dan tidak bisa memberikan manfaat. Jangan khawatir terhadap cacian seseorang, karena cacian seseorang tidak akan memberikan madharat kepada kita. Dan jangan bangga dengan pujian seseorang, karena pujian seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Kecuali kalau memang Allah yang mengizinkan, baru itu bermadharat dan baru itu bermanfaat. Pada hakikatnya, kita mau cari pujian yang siapa atau hidup ini? Kalau itu semua pujian itu sebenarnya palsu, kecuali pujian yang ditujukan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan para anbiya wal mursalin auliya ussolihin. Pujian selain untuk Allah itu kan pujian yang palsu. Kalau kita muji orang soleh itu kan yang dipuji juga Allah penciptanya. Nah kalau kita mengharapkan pujian, ya pujian dari Allah. Yang betul-betul bisa muji kan Allah. Yang betul-betul bisa nyanjung kan Allah. Yang betul-betul bisa memuliakan kan Allah. Nah kenapa kita masih cari yang lain? Kan aneh gitu. Terlampau buta dan terlampau tuli kita kalau tidak bisa melihat kebesaran Allah di dalam diri kita, di makhluk semua ini. Allah itu ada. Allah itu ada, Allah maha besar. Seharusnya kita enggak butuh lirik yang lain. Enggak butuh. Ada Allah yang maha besar, lirik yang lain. Ya, ada Allah yang maha besar kok masih lihat yang lain. Lah anehnya kita tuh bisa lihat yang lain yang kecil-kecil kelihatan kok Allah yang besar enggak kelihatan. Itu berarti kan terlampau budak, terlampau gelap, terlampau kotor hati kita ini. Makanya diingatkan selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bak itu rahasianya. Ini bagian saya segini. Saya ingin dengarkan Habib Muhammad ngomong tentang bismillah ini. Apa yang bisa kita petik dari apa yang beliau sampaikan. Ya semoga manfaat. Ini ingin dengar. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Memang rahasia huruf ba ini luar biasa sekali. Saya teringat kisah seseorang yang bernama Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Beliau ini orang yang alimnya luar biasa. Ilmu zahirnya luar biasa, ilmu batinnya juga. Beliau murid daripada Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gurunya sendiri yang kualitas ilmunya luar biasa, yang sekalipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi ratibnya, zikirnya masih kita baca sampai sekarang. Gurunya sendiri mengatakan mafil akwan misal Abdurrahman. Tidak ada di muka bumi ini seperti Abdurrahman, muridku ini. Sehingga masyarakat ulama di zamannya itu memberikan gelar kepada beliau alamatul dunia. Orang yang paling teralim di dunia di masa itu. Cuma yang ada di daerah Yaman atau Hadramut. Yang ada di Tanah Suci pun semuanya minta surat. surat minta wasiat, minta dapat cipratan atau barokah ilmu beliau. Nah, suatu ketika beliau mau mengadakan perjalanan haji, mampir ke kota, ke sebuah kota Zabit. Kota Zabit ini kotanya para ulama yang ada di daerah Yaman sana. Katakan di kota Zabit itu kurang lebih setiap masa itu ada ratusan atau bahkan ribuan ulama. Jadi saking tersebarnya ilmu di sana. Ketika beliau datang ke kota Zabit, beliau kemudian di sana pakai pakaian biasa, bukan pakai pakaian kebesaran ulama, duduk ada di belakang. Kemudian ustadznya yang mengajar saat itu, ulama yang mengajar di tempat itu, ngasih tebakan sama murid-muridnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pertanyaannya begini, begini, begini. Ini Habib, orang paling alim sedunia, tahu dia jawabannya. Tapi dia gak jawab, ngomong sama yang di sebelahnya. Jawabannya begini, begini, begini, silahkan kamu jawab. Sebelahnya angkat tangan, ustadz, jawabannya begini, begini, begini. Ustadznya tahu, ini biasanya patuh pengajian tidur kok sekarang bisa jawab. Ini jawabannya dari mana ini kamu dapat? Ini dari orang di samping saya ini. Oh, sudah, datangin. Kamu siapa? Jawab, saya Abdullah. Ustadznya juga pintar. Saya tahu kalau semua orang itu Abdullah, banyak Allah. Cuma nama kamu siapa? Nama saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Oh, ini ulama terkenal ini. Silakan, silakan, ayo, ayo. Sekarang saya pray ngajar, kamu yang ngajar. Nih, ini mata pelajarannya apa? Tafsir, tafsir. Sudah ngajar tafsir di situ. Kurang lebih beliau tinggal 3 hari di tempat itu. Beliau niatnya mengajar tafsirnya surat Al-Fatihah. Cuma selama 3 hari Fatihahnya belum selesai. Baru sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga belum selesai. Baru sampai baknya. Baknya Bismillahirrahmanirrahim juga belum selesai. Baru sampai titiknya bak. Itu diajarkan selama 3 hari oleh beliau. Kenapa? Karena memang luasnya luar biasa. Intinya Quran aja terletak di situ. Berarti orang yang sudah mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu merendah sebagaimana dikatakan oleh guru kita tadi, Habib Novel. Maksudnya apa? Ilmunya orang soleh itu selalu mengalir terus. Kalau kita nalar secara akal, gimana orang terangkan huruf ba 3 hari? Kita aja yang sudah biasa ceramah, kadang-kadang ceramah 3 majlis isinya sama kok. Enggak ada betah bahas sama sekali. Ini 3 hari cuma membahas titiknya huruf ba. Kenapa ya? Ini memang ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh beliau lewat perantara orang-orang yang soleh. Jadi kita bisa lihat bahwasanya inti semuanya adalah sifat merendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu gambaran kecil sifat tawaduk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tawaduknya luar biasa. Dan terkadang sifat tawaduknya Nabi Muhammad ini kalau mau kita tiru hampir susahnya setengah mati. Beliau itu kalau bersama para sahabat itu kalau pembagian tugas, tugasnya yang paling susah. Yang pernah ketika beliau itu setiap hari Sabtu atau hari apa ke Masjid Quba. Waktu ketika mereka tahu kalau Nabi sedang berpuasa, mereka buat minuman yang istimewa untuk Nabi. Buka, ngasih susu. Ketika diminum sama Nabi, Nabi nanya, ini kok susunya lain daripada yang lain, gimana? Ada apa ini? Dijawab sama orang-orang itu, eh Nabi kita buat minuman yang istimewa. Ini susu kita campur dengan madu. Tidak pakai telur, tidak pakai jahe. Cuma susu dicampur dengan madu. Kata Nabi waktu itu, ya Allah, aku ini orang biasa. Kasih minumannya orang biasa aja, ini terlalu mewah untuk saya. Susu, madu, terlalu mewah untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita tidak boleh minum STMG. Cuma yang kita tiru adalah sifat tawaduknya beliau. Sampai beliau itu pemimpin para manusia, pemimpin para nabi, pemimpin malaikat dan jin, itu merasa dirinya tidak layak minum susu dicampur dengan madu. Nah, dari sini mungkin kita tahu betapa jauhnya kita dengan beliau. Betapa jauhnya tawaduk kita dengan tawaduknya Nabi Muhammad, dengan tawaduknya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sementara pagi ini kita sampai di situ dulu belajarnya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi hari Senin. Ya. Hari Senin karena saya Sabtu ini sama Ahad berangkat ke Malang insyaallah. Nanti Senin kita lanjutkan. Mungkin Seninnya sore. ya, enggak ambil Senin yang pagi, tapi Senin sore kita lanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah. Kita masih akan bahas huruf ba. Saya akan bahas huruf ba, mungkin pengen belajar huruf ba 3 hari. Bisa enggak nyampaikannya 3 hari? Tadi Habib Abdurrahman Saibur Syafat itu, beliau 3 hari itu bukan 1 jam 2 jam terus 3 hari, bukan ya. Beliau duduk ketika disuruh menafsirkan tadi, akhirnya beliau maju duduk. Itu beliau duduk 3 hari 3 malam menjelaskan rahasia huruf ba dan belum selesai. Berhentinya cuma untuk sholat. Berhentinya sholat. Terus makannya bagaimana? Orang-orang sholat itu cuma minum sak teguk itu sudah warak, enggak seperti kita. Seperti Imam Nawawi kemarin tuh seminggu sekali makan, sebulan sekali makan daging. Setiap hari makannya cuma sekali itu habis isya dan cuma sedikit roti, roti sedikit aja. Nah, kita ini roti ini kan kita anggap belum sarapan makan roti. Ini ada sarapan lagi. Bisa makan roti sudah sarapan? Belum. Padahal udah makan roti ya. Sudah sarapan? Belum. Ini kita. Nah, 3 hari 3 malam berhenti cuma untuk sholat. Lainnya sholat lanjut terus. Nah, yang saya heran itu yang dengarkan kok juga hebat. Ya, yang dengarkan 3 hari 3 malam juga ikut gitu. Ikut dengarkan lain dengan kita. Ustaznya kepanjangan dikit, rampung-rampung. Kapan rampungnya? Tinggal mulai sih, ya kan? Berarti tinggal pergi. Karena memang masyarakatnya masyarakat ilmu, masyarakat yang haus sama sama ilmu. Jadi dengar tambahan ilmu itu senangnya luar biasa. Sebagai penutup, hikmah kenapa para ulama mengatakan air zam-zam itu tidak akan pernah habis. Di antara hikmahnya adalah sumbernya sumur zam-zam itu letaknya paling rendah di muka bumi. Letak sumber-sumber zam-zam itu paling rendah di muka bumi, sehingga semua sungai, semua laut, resapannya itu meresap ke sumur zam-zam. Karena resapannya meresap ke sumur zam-zam disaring oleh lapisan-lapisan bumi yang begitu masya Allah tadi. Ya kan, sumber ini kalau semakin dalam 100 meter, 150 meter kan semakin bersih ya, karena saringan air tanahnya itu bagus. Nah, air zam-zam itu disaring oleh bumi yang sekian dalam, karena air zam-zam sumbernya letaknya paling rendah. Nah, karena letak paling rendah otomatis didatangi sama air sungai-sungai manapun tuh resapannya ngalir ke situ. Sehingga enggak mungkin air zam-zam habis, yang lain tuh habis bisa. Karena di atas tuh habis bisa, yang di bawah ini karena digerojok terus enggak habis. Habis meskipun diambil, dan tidak mungkin habis karena 2/3 bumi ini isinya adalah air. Ya, 2/3 bumi isinya adalah air. Karena itu kalau kita pengen jadi seperti air zam-zam yang tawarnya enak, yang didatangi, dicari sama orang, diambil dari barokahnya, ya airnya kan dijadikan berkah, dijadikan makanan, dijadikan obat, dijadikan sebagai kebanggaan, dibawa pulang kemana-mana, dihadiahkan sama orang, ini air zam-zam dengan bangga. Kalau ilmu kita seperti itu, ini ilmunya dari sini, oh ini saya dapat dari sini, oh ini pengen berkahnya semua orang dengan ilmu kita. Nomor satu, ya jadikan hati kita paling rendah di jagat raya ini semaksimal mungkin, dan tidak ada hati yang lebih rendah merendahkan diri lebih rendah dari hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu manusia yang paling bisa merendahkan diri kepada Allah. Dengan semua kemuliaan yang Allah berikan, Rasulullah itu tidak pernah melihat dirinya punya kemuliaan. Beliau selalu menunjukkan dirinya tidak punya apa. Inama ana al-'abd, sungguhnya aku hanya seorang budak yang pantasnya melayaknya makan seperti budak-budak yang lain, duduk di bawah, enggak di kursi dan lain sebagainya. Karena beliau seperti itu terus, makanya oleh Allah Ta'ala semasa hidup beliau sudah langsung diangkat untuk ketemu dengan Zat yang Maha Mengangkat, dimi'rajkan ketemu Allah Ta'ala, dan di dunia ini sudah disuruh jadi imamnya para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Semua nabi dan rasul dikumpulkan di sana untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan rasul sebagai imamnya. Kenapa? Karena Malaikat Jibril tidak menemukan hati yang merendahkan diri kepada Allah melebihi hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah yang paling bisa menerima limpahan apa ya? Ilmu Allah Ta'ala, yang paling banyak menerima itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang seperti itu masih mengatakan, "Jangan engkau muliakan aku melebihi Musa." Ya, walaupun beliau sangat paling mulia, tapi beliau mengajarkan seperti itu. Artinya hargai. Nabi Musa juga punya kemuliaan, Nabi Nuh juga punya kemuliaan, Nabi Isa juga punya kemuliaan. Jangan sampai karena mengunggulkan Rasulullah kemudian merendahkan kemuliaan nabi-nabi yang lain. Itu ketawaduan Nabi Musa SAW. Lah yang akhir zaman ini orang yang sudah rendah kok gayanya dia itu dia tawadu, enggak punya apa-apa gitu. Enggak punya apa-apa kok tawadu. Lain tawadhu itu buat orang yang punya sesuatu terus dia bisa menyadari dirinya enggak punya. Itu baru namanya tawadhu. Kalau sekarang itu kan gaya-gaya tawadhu. Oh, saya enggak pantas di depan. Silakan kamu yang di depannya, kenapa pantas? Gumun yang gurih kok. Memang kamu tuh gak pantas di depan, memang tempatmu di belakang. Lainnya orang yang pantas di depan, dia merelakan untuk orang lain yang di depan yang lebih mulia. Silakan kamu yang pantas. Ya. Saya gak pantas jadi imam, biasa jadi imam saja. Nyat kamu gak pantas, nah. Gue ada ilmu randuwe kok. Nah, yang pantas yang punya ilmu. Ini yang punya ilmu, ketemu orang yang punya ilmu, saling merendahkan diri, pantas. Nah kita kan gak cuma gaya. Gaya tawadhu untuk diangkat. Saya gak pantas jadi imam, maksudnya tolong aku pilih jadi imam. Oh, saya enggak layak di depan. Ya enggak di depan kamu sebetulnya. Saya enggak layak di depan, bukan kamu. Oh, jangan saya yang ceramah, jangan saya yang ceramah. Sebetulnya saya pantas ceramah ki aku tuh kowe. Itu kok itu bahasa kita gitu, merendahkan diri tapi niatnya untuk meninggikan diri. Ini namanya kesombongan yang berkulit tawadhu. Ini kurang ajar double. Jadi kesombongan tapi dibungkus dengan gaya merendahkan diri. Semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.